إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة كمسلمين مسلمات para komunitas teman-teman para ikhwah dari BSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita untuk selalu memiliki semangat dan kesehatan untuk mempelajari agama yang mulia ini serta mengamalkannya dan menyampaikannya kepada yang lain. Para ikhwan dan akhwat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang ke-38 dari rangkaian daurah kedua dari daurah idaman membahas yaitu Afiqhul Muyassar, ringkasan fikih Islam, yang mana kita sudah masuk kepada kitab Al-Mu'amalah bab yang ke-10 membahas tentang asyirkah, yaitu kerjasama. Ya, ini maksud dengan kerjasama. Bisa bekerjasama untuk dalam satu pekerjaan dan membagi hasil dari pekerjaan tersebut, baik berupa upah ataupun mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama lalu nanti upahnya dibagi berdua, atau ya ada yang dibentuk dengan bekerjasama dalam bentuk tenaga, ada juga yang bekerjasama dalam bentuk modal. Ya, mungkin dia modalnya sebuah usaha bergabung dengan beberapa orang, ya, lalu nanti hasil keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Ya, jika yang modalnya lebih besar dibagi nisbah persentasenya lebih besar keuntungannya dan seterusnya sesuai kesepakatan. Nah, demikian pula boleh jadi syirkah itu bentuknya kerjasama menyelesaikan sebuah bangunan. Ya, ada tukang memborong dan membawa anak buahnya, kemudian tukang memangnya dari keuntungan dari hasilnya, umpamanya dia ambil umpamanya 30% atau 50%, nanti sisanya dibagi oleh anak tukang, anak buahnya, tergantung dengan kesepakatan dan tanggung jawab serta posisi keahlian masing-masing. Baik, ini contoh sederhana dalam masa syirkah, ini kerjasama. Baik, definisinya adalah syirkah wa hukmuha, yaitu definisi ta'rifu syirkah, definisinya dan hukumnya serta dalil-dalil disyariatkannya, ya, kerjasama urusan muamalah seperti ini. Jadi kembali kita mengingatkan kaum muslimin dan muslimat agama kita betapa detailnya membahas masalah ini demi untuk tidak terjadinya perselisihan ataupun hal-hal yang terjadi di kemudian hari dalam bentuk kezaliman salah satu pihak yang bekerja sama. Jadi semua sebetulnya sistem-sistem kerjasama dari muamalah yang telah kita bahas dari awal, banyak sekali model-model kerjasama yang mana dalam fikih Islam memiliki istilah-istilah tersendiri, begitu, memiliki istilah-istilah sendiri. Nah, sebetulnya model-model kerjasama ini bisa dibawa di dalam urusan keuangan, bisnis keuangan dan segala macamnya bisa dikembangkan, ya, tinggal didalami oleh para pakar muamalah, ya, kemudian dibentuk sebuah usaha, pembagian untungnya, modalnya dan syarat-syaratnya. Baik. Definisinya adalah syirkah itu dalam bahasa setara etimologi, dalam bahasa Arab syirkah itu artinya al-ikhtilat, tercampur. Ya, karena harta keduanya menjadi tercampur menjadi satu harta. Ya. Atau kekuasaan dan tanggung jawab kepemilikan menjadi bersama. Nah, artinya khaltu ahadil malaini, yaitu mencampur salah satu harta, kedua harta itu, salah satu kedua harta itu dengan yang lainnya. Bihaitsu la yatamayazani an ba'dihima, sehingga harta yang telah dimasukkan tadi tidak ada bisa dibeda-bedakan lagi menjadi satu lah. Gitu artinya. Modal umpamanya atau hasil dari usaha bersama umpamanya ada orang sedang membangun, ya, terus ada yang mau ngangkut pasir umpamanya dari sungai. Nah, ada 4 orang pemuda, kami yang menjamin pasirnya. ini angkut pasirnya, nanti pemuda ini kerjasama hasil yang diberikan oleh pemborong atau pemilik bangunan, umpamanya dibagi 4, umpamanya diborongkan oleh dia 4 juta. Nanti dibagi umpamanya berapa orang di mereka, terserah ya. Itu namanya bisa dalam bentuk tenaga atau dalam bentuk harta kerjasama itu. Baik ya. Nah, jadi kajian-kajian fikih ini sangat luas dan begitu melihat agama kita ini memiliki apa namanya keluasan ya, keluasan bahasa orangnya atau keluasan cakupannya. Jadi tidak ada hal-hal yang belum tersentuh atau lupa dalam ajaran agama ini tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dalam pokok-pokok muamalat ya. Tentu istilah-istilah modernnya mungkin tidak ketemu, tapi sebetulnya hakikat-hakikatnya bisa kita carikan di dalam hukum fikih. Sebenarnya kemana ini, apakah ini ijaroh kah ini, sewa menyewa kah ini, syirkah kah ini, atau apakah ini wakalah kah ini, atau muzara'ah kah ini, musaqah kah ini. Ada istilah-istilah yang begitu banyak dalam bentuk kerjasama ya di dalam kitab muamalah yang telah kita bahas sebagian sebelumnya ya, seperti wakalah ya, sebelumnya kita sudah bahas tentang al-wakalah dan juga al-kafalah, ad-dhaman ya, kemudian juga kita sudah bahas al-hiwalah ya. Dan ini banyak-banyak bentuk-bentuk cara-cara bekerja sama saling menolong sama kaum muslimin ya. Taib. Tetapi kenapa begitu detailnya? Salah satu detailnya persoalan-persoalan dibahas tentang agama kita seperti ahli waris saja, bagian setiap warisan langsung dijelaskan bagian masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan hal-hal yang akan menimbulkan perselisihan antara sesama kaum muslimin atau antara sama kerabat dan keluarga ya. Baik, secara syar'i adalah hiyal istima' fi istiqaqin wa utasurufin, yaitu bekerja sama-sama memiliki dalam posisi yang sama ataupun untuk bertransaksi sama, sangat tanggung jawab dan kepemilikannya ya. Nah, sama-sama berhak di atas harta tersebut atau upah tersebut atau benda tersebut ya. Fal ijtima' fil istiqa', maksud dari bersatu bersamanya memiliki kepemilikannya bersama seperti masalah syirkah dalam irith ya, sama-sama memiliki itu walaupun jatah masing-masing persentasenya berbeda, seperti bersyarikat dalam masalah warisan atau wasiat, umpamanya seorang meninggal ya, meninggalkan warisan. Nah, di situ kan harta warisan itu bersyarikat di dalamnya. Ada mungkin dia meninggalkan istri atau meninggalkan anak atau meninggalkan saudara, maka semua ini bersyarikat dalam harta tadi walaupun persentase bagian masing-masing berbeda. Atau wasiat, ini seorang meninggal diwasiatkan sepertiga dari harta saya diwasiatkan untuk saudara saya atau sepulan umpamanya, ada berapa orang. Nah, bersyarikat tentang itu. Atau hibah, dihibahkan oleh dia kepada berapa orang ya. Baik itu fa'ainin, benda, baik itu benda bisa rumah ya, bersyarikat dalam rumah, atau manfaat mengambil manfaat dari suatu benda ya, apakah itu mungkin manfaat seperti penggunaan alat transportasi atau menggunakan tempat tinggal ya dalam masa tertentu dan seterusnya. Nah, kemudian waktu sama hada aidon syirkatul amlak. Nah, kalau kepemilikannya bersama-sama itu syirkatul amlak. Karena harta itu dalam suatu harta ada sekian banyak person yang berhak memiliki. Nah, itu istilahnya. Baik. Kemudian wal istima' fi tasarruf maksudnya apa? Yaitu bersama dalam sisi boleh transaksi atau menyalurkannya ya, menggunakannya. Kalau tadi memiliki, kalau ini menggunakannya ya, dalam memanfaatkannya ya. Wa wa ma yu'rafu bi syirkatul 'uqud. Nah, ini dinamakan syirkatul 'uqud, yaitu kerjasama perjanjian. Kalau tadi dalam bentuk kepemilikan, kalau ini dalam bentuk 'uqud ya, janji ya, atau janjilah 'uqud ya, perjanjian ya. Wa hiya maqsuda huna bil bahth. Nah, ini yang dimaksud dibahas dalam bahas ini, kata beliau. Masalah perjanjian ya, kalau syirkatul irth tadi, syirkatul istiqaq atau syirkatul amlak tadi, itu bahasanya di fikih warisan tentu gitu ya, atau di hibah atau di wasiat gitu. Yang dimaksud sini adalah Syarikatul Uqud, perjanjian-perjanjian kerjasama, baik di sisi modal atau tenaga. Nah, itu yang akan dibahas di sini nih, dalam pembahasan ini. Nah, kita harus fokus ke sini. Yang pertama dibahas, berarti ya usul hal yang syarikatul amlak tadi kita tinggalkan, lupakan dulu. Kita akan bahas di dalam pembahasan ini mana syarikatul uqud, ya, perjanjian-perjanjian. Ya, itu yang dibahas di sini kata beliau. Dan ini ada dua bagian, ya, sesuai dengan yang disebutkan dalam apa tadi dalam definisi. Nah, dalil disyaratkannya kerjasama seperti ini, ya, syarikatul masyru'ah disyaratkan dalam agama, dibolehkan. Ditapat dalam ayat Al-Quran Al-Karim dan juga hadis Nabi SAW menerangkan tentang kebolehannya hal ini. Seorang bekerja sama dalam modal, dalam suatu pekerjaan, ya, atau tenaga, ya, bisa. Nah, dalil yang pertama adalah firman Allah SWT, wa inna katsir minal khulata la yabghi ba'dhu 'ala ba'd. Kebanyakan terjadi dari orang-orang yang bekerja sama itu sebagai mereka curang terhadap yang lainnya. Nah ini kerjasama dibolehkan, cuman di sini ayat ini peringatkan jangan saling curang. Maka supaya tidak curang gimana? Maka harus dijelaskan dari awal berapa modal masing-masing, berapa keuntungan masing-masing, ya, tanggung jawabnya harus jelas. Nah, wal khulata maksudnya asyuraka itu orang yang bekerjasama tadi, ya, bekerjasama, ya, atau syarikat. Sekarang istilah syarikat dalam bahasa Arab artinya KPT gitu dan seterusnya, ya, usaha. Tetapi syarikat ini maksudnya syuraka di sini adalah kerjasama dalam suatu usaha, dalam suatu modal, ya. Dan juga firman Allah SWT, fahum syuraka ufithulus. Nah, di dalam masalah pembagian harta warisan, yang mana mereka bersyuraka di dalam pendapat sebagian sepertiga itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama-sama mendapat bagian dari sepertiga itu, bergabung, itu sih, bergabunglah syuraka itu, bergabung. Menggabungkan satu harta dan harta lain menjadi satu harta. Atau tenaga menyambungkan hasil dari usaha itu. Baik. Dan ini adalah proses transaksi yang dibolehkan, ya. Wal mustama'u bihajatin masatin ilaiha. Masyarakat sangat membutuhkan kondisi kepada terjadinya saling kerjasama ini, ya. Mengikat perjanjian bersama dalam suatu usaha. Walasiyama fi masyru'at, apalagi dalam proyek-proyek yang besar. Masyru'at dhahmah. Proyek-proyek yang besar. Allati la yastati'u syakhsu al-qiyama biha bi mufradihi. Di mana seseorang tidak mungkin mengerjakannya sendirian. Baik dari sisi tenaga ataupun dari sisi modal. Ya, baik. Di bergabung, ya, 3 orang, 4 orang untuk modal usaha atau untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Ya. Nah, macam-macam syarikatul uqud, yaitu bentuk kerjasama yang bergabung ini, yang menggabungkan tenaga, hasil tenaga dari kerja suatu kerja tenaga mereka ataupun modal. Nah, ada macam-macamnya. Ada nama syarikatul inan. Nah, istilahnya inan ini apa? Yaitu dua orang bergabung atau lebih lah, ya, dua orang atau lebih bersyarikat bergabung, ya, bekerjasama. Fi malin, dalam sebuah harta, ya, tajirana fihi. Jadi dua orang pemainnya, kita buka usaha nih, supermarket gitu, ya. Modalnya sekitar 50 miliar gitu, ya. Seharusnya 25 miliar, kamu 25 miliar. Oh, saya 35 miliar, kamu 15. Nah, itu nanti dibagi pemainnya berapa persen keuntungan masing-masing. Nah, mereka bergabung, ya. Kalau saya pemainnya modal ini untuk bangunnya, nanti untuk pengisiannya, barang-barang segala macam. Nah, kerjasama mereka. Nah, karena apa? Karena sama ini, sama keduanya sama-sama. Ya, itu inan itu istilahnya di sini, bukan sini. Kenapa dinamakan syarikatul inan? Karena dua orang yang bersyarikat atau lebih tadi sama-sama memiliki, ya, tetap harta dan juga dalam kepemilikannya dan juga dari sisi tanggung jawabnya dan hak dalam bertransaksi dalam harta tersebut sama. Kepemilikan haknya sama. Seperti samanya inan persaini, itu maksudnya ini dua kuda yang berbarengan. Itu kekang dari dua kuda, ketika dua kuda itu berjalan berbarengan, ibaratnya gitu. Nah, dicontohkan dalam bahasa Arab disebut dah syirkatul inan. Tapi disyaratkan untuk sahnya menggabung kerjasama seperti ini, ya, ini kaunu ra'smal min kulli minhuma. Ya, yang pertama adalah modal dan masing-masing dari keduanya, ya, au minhum naqdan ma'luman, ya. Yaitu dengan tunai nyata, ya. Itu harus nyata kerjasama mereka, harta itu sudah 50 miliar, dia ada tunai uang itu, sama-sama menyerahkan uang secara tunai, ya. Yaitu harus jelas, ya, berapa jumlah masing-masing dari harta masing-masing. Wa ayyuhaddida, ya, masing-masing harus menentukan, ya, dari berdua atau dari berapa apa tiga orang tadi, juz'un ma'lum minar ribih. Jadi modalnya masing-masing harus jelas, keuntungan masing-masing juga harus jelas. Ya, tergantung kesepakatan. Kalau ini modalnya 60%, berarti dia nampak dari keuntungan nanti pokoknya 60% juga dari keuntungan. Kalau modalnya 40% ini nanti berarti keuntungannya 40%, tergantung kesepakatan. Ya. Nah, ini namanya kerjasama bergabung dalam sebuah usaha. Bergabung dalam sebuah usaha. Nah, yang kedua ada apa namanya? Syirkatul mudharabah. Yaitu mudharabah itu salah satu dari orang ini memberikan harta untuk diperdagangkan. Ya, saya kasih modal kamu. Kamu misalnya apa? Oh, saya pintar ternak kambing. Wah, saya kasih modal berapa? Nanti dari untungnya kita bagi. Nah, gitu. Apakah 50%, 50%, 60%, 40%, tergantung. Jadi dikasih modal. Nah, itu juga namanya syirkatul mudharabah. Ya, kerjasama dalam bagi hasil ini. Tapi karena modalnya seorang, dan ini dia tenaga keahlian, ya. Dia punyai, yang satu punya keahlian, yang satu punya modal. Dari sisi uang. Nah. Yang ketiga adalah syirkatul wujuh. Nah, syirkatul wujuh ini adalah yaitu pengaruh kepercayaan kepada dua orang ini, yaitu dua orang yang berserikat bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan, ya, ribha maistariyani, yang mereka beli berdua dengan jahihima, dengan kedudukan mereka berdua. Jadi mereka ini berdagang berdua, dipinjamkan orang membeli dan menjual, tapi atas kepercayaan orang kepada mereka berdua. Nah, itu, ya. Atau umpamanya dua orang ini berdagang, yang menjualkan dagangan, seorang pengusaha. Nah, itu. Berdua mereka, tapi jaminannya adalah kepercayaan saja, kehormatan dari keduanya. Itu. Jadi amanah. Duna yakuna lahumah rasul mal. Masing-masing keduanya enggak punya apa, enggak punya modal sama sekali. Cuma modal kepercayaan, ya, modal kepercayaan dari orang lain kepada mereka berdua. Nah, itu. Jadi diberikan keduanya, tanggung jawab keduanya terhadap modal yang diberikan tadi. Atau, ya, jaminan dari harta yang itu dipinjamin orang umpamanya, atau diberikan orang barang dagangan, tapi atas kepercayaan orang kepada mereka, dari orang berusaha ini. Iktimadan ala syirkatil tujjar, yaitu berdasarkan itu, kepercayaan pedagang dengan kedua orang tadi. Nah, itu. Yang keempat adalah syirkatul abdan. Syirkatul abdan tadi yaitu ya dengan tenaga, bukan dengan harta. Dengan tenaga. Apakah itu pemborong, ya, umpamanya gali tanah, ya, untuk bangun rumah, mendatarkan lokasi umpamanya, diborongin, tenaga mereka bareng-bareng, atau gali sumur, empat orang sama-sama kerjasama gali sumur, nanti dibagi hasilnya dari upah, ya. Itu dengan badan, yaitu tenaga atau keahlian lah, ya, seterusnya, yaitu syirkatul abdan ini adalah dua orang bersyirkat dalam berusaha dengan badan keduanya, dengan tenaga keduanya lah, dengan badan, yaitu dalam urusan yang dibolehkan. Seperti umpamanya nangkap ikan nih, kita sama-sama nangkap ikan, nanti pulang dibagi hasilnya gitu. Atau menggali sebuah nambang emas di sungai bersama-sama, ya, tiga orang, empat orang, atau dua orang. Baik. Ya. Atau umpamanya ihtitab, sama-sama ke kebun cari kayu bakar. Nah, maka keduanya bersyarikat, ya, takabbalani fi zimmihim zimamihima minal amal, yang mana masing-masing keduanya sama-sama bekerja, hasilnya nanti dibagi atas kesepakatan. Dan juga seperti umpamanya kanas jin, atau jahit baju, ya, menjahit orang, baju orang, kerjasama mereka berdua untuk mengambil sebuah borongan sekolah, menyerahkan seragam sekolah, ya, mereka berdua ini mengerjakannya. Jadi tenaga namanya. Jadi kerjasama dalam sama modalnya tenaga, gitu, keahlian mereka. Baik. Dibagi keuntungan antara dua dari kelompok yang bekerja sama ini, berdua orang, tiga orang, empat orang tadi, asyuraka, baina asyuraka, dibagi antara orang yang bekerja sama tadi, yang bergabung tadi, ala hasbi ma ittafiqani alaihi, sesuai dengan kesepakatan mereka. Kalau ini lebih cepat jahitnya, pokoknya kan, lebih mahir pokoknya, yang satu ini masih belajar, maka boleh saja, yang ini ngambil pokoknya 60%, yang ini 40%. Ya, boleh. Ya. Atas kesepakatan keduanya. Baik. Atau yang satu ini cuma bantu-bantu lipat aja, nanti tergantung bukan 30% pokoknya dari hasil dibagikan ke dia, terserah kesepakatan. Atau boleh juga jika tadi modal tadi pokoknya sama-sama modal ini, berdagang berdua dengan modal berdua, tenaga keahlian juga, harta juga. Nah, bagaimana nanti kerugian sama-sama ditanggung, Tapi syarikat mudharabah itu dikecualikan para ulama, orang yang telah mengorbankan tenaganya dia tidak wajib meruginya dengan sesuai dengan persentase. Ada yang mengatakan sesuai dengan persentase tadi, umpamanya saya kasih kamu modal. Ya, kemudian kamu yang menjalankannya. Nanti hasilnya adalah 40% atau 60% buat kamu, 40% buat saya, umpamanya. Nah, nanti kerugian juga dengan nisbah yang sama. Kalau ulama ada yang mengatakan kalau mudharabah enggak, karena dia juga rugi waktu, tenaga, dan segala macam. Ada yang mengatakan demi keadilan, yaitu sesuai antara mudharabah dengan kerugian, antara persentase keuntungan dengan kerugian. Nah, pengalaman ini banyak. Kemarin ada satu kasus ya di Sumatera Barat, ya, menimpa salah satu dari ikhwah kita, kerjasama yang tidak berdasarkan perjanjian yang jelas. Dan bahkan jelas kesepakatan itu bertentangan dengan unsur-unsur syar'i. Nah, ketika mau diperbaiki di unsur syar'i, enggak mau mereka. Dan mereka mengatakan ini adalah bisnis syariah, kerjasama syariah, ya. Nah, ini gimana sebetulnya itu? Ketika salah enggak mau diperbaiki. Nah, yang kemudian yang mengotot itu bukannya pemilik harta, tapi dia merasa diberi tanggung jawab oleh pemilik harta sebagai apa nama istilahnya sekarang itu, ya, yang penagih-penagih hutang itu. Begitu. Nah, ini sebetulnya kezalim-kezalimnya harus dihindari di dalam bekerjasama. Maka sebelum bekerjasama harus bertanya kepada ahli dulu, diajak ada tanya kepada ustadz yang paham, lalu diajukan persyaratan kami ini ada yang melanggar syariat apa tidak. Ini mengaku bisnis ataupun kerjasama sesuai syariat. Nyatanya sama sekali tidak sesuai. Kenapa? Karena kerugian ditanggung 100% oleh ikhwan yang menjalankan modalnya. Padahal modal itu sudah digalikan ke tanah, nyewa ekskavator, dan lain-lain. Kalau terdapat kerugian-kerugian, ada laporan keuangan yang tidak, mestinya bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang tidak sesuai itu saja, tidak semua. Karena ada laporan berapa soal pendataran lokasi, segala macam. Nah, ini banyak kejadian-kejadian bukan pada orang-orang yang tidak belajar sunnah, orang-orang yang telah mengenal majlis ilmu, tapi justru di tengah-tengah sebagian ikhwah-ikhwah yang merasa ya dirinya sudah menisbahkan diri kepada manhaj sahih dakwah sunnah, tetapi dalam prakteknya masih jauh daripada pengamalan ilmu, dan kadang-kadang ceroboh karena merasa diuntungkan, karena yang mau diberi modal ini kalau gagal nanti saya balikkan modal 100%. Itu kan sudah salah sebenarnya, tetapi pemilik modal senang karena nanti kalau gagal harta kita balik 100%. Itu kan namanya sudah jelas dari awal tuh nggak beres perjanjiannya. Nah, kemudian perjanjian belum selesai, yang memiliki modal sudah minta hasil. Nah, sebetulnya adalah mestinya terjadi pembagian pertanyaan setelah selesai. Ini bersekian tahun perjanjian. Nah, tapi tahu baru 1 tahun atau 2 tahun perjalanan sudah, dan tidak menilai waktu tenaga yang telah disumbangkan, pikiran yang telah disumbangkan oleh ikhwan yang mengelola. Nah, ini harus perhitung. Kalau memang ada kecerobohan, diukur kecerobohan itu. Tidak mesti modal itu dibalikkan 100%. Nah, ini perlu sedikit ya bagi yang merasa terlibat modalnya di dalam urusan tersebut, yaitu bisnis rewangi yang terjadi di salah satu daerah di Sumatera Barat dengan salah satu ustadz, ya. Ini saya konten saya sebut karena saya pengen bertemu dan saya pernah mengusulkan untuk yang pemilik-pemilik modal itu, karena ada banyak yang pemilik modal, agar mereka berpikir yang jernih dan mempertanyakan masalah ini kepada ustadz yang tahu persoalannya. Ya, karena jangan jadi terjadi kezoliman. Walaupun tuh antum menzolimi, kemudian persoalan ini tidak hanya sampai di bisnis, mereka bawa-bawa lagi urusan-urusan dakwah. Memfitnah ustadz yang dianggap bekerja sama dengan mereka, menjatuhkan kehormatannya. Ini suatu cara-cara yang tidak terhormat. Ya, kenapa ini ana singgung? Karena ini akibat efek daripada ceroboh dalam sebuah urusan. Tidak bertanya terlebih dulu pada orang yang ahli. Ya, maka jangan sampai hal-hal terjadi, hal seperti ini merusak citra dakwah atau ustadz yang apa namanya yang diajak bekerja sama. Baik, maka perlu apa namanya dijelaskan persoalan ini dengan syar'i. Ya, kalau seandainya terjadi kecerobohan dalam urusan tadi, harus berapa kerugian, berapa yang dana yang memang tidak jelas penyalurannya. Nah, itu yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi dana-dana yang jelas pertanggungjawabannya, ya, penyewaan lahan, pengelolaan lahan, segala macam itu mestinya harus jelas. Baik. Nah, ini sedikit saya memang menjelaskan hal ini karena peristiwa seperti ini saya sudah dapat informasi bukan di satu daerah. Bahkan di kota terbesar Jakarta juga berapa kasus, ya kan? Nah, efek daripada ketidakjelasan di awal, ya, sehingga merugikan sebagian ikhwah kita yang telah memberikan modal, kasihan mereka, ya. Dan mereka atas kepercayaan kepada seorang ustadz, kadang-kadang mereka dengan mudah memberikan modal. Nah, ini perlu dengan menentukan hal-hal ini. Ingat bahwa memakan harta saudara muslim dengan cara zalim itu sangat berbahaya. Dan bahkan menyebabkan doa kita tidak terima Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu, begitu kita lihat dari awal-awal ini kita bahas ya, masalah muamalah ini, begitu sangat detail aturannya. Biar tidak terjadi kezaliman antara sama muslim. Nah, gitu. Karena efeknya adalah bukan bagi orang yang dizalimi saja, tapi bagi orang yang menzalimi. Doanya tidak akan pernah didengar Allah subhanahu wa ta'ala selama dia mengkonsumsi harta yang haram tersebut. Baik. Kemudian diselaskan sini, ya, wakadala khasarah. Demikian pula jika terjadi kerugian, takunu bainahuma, maka keduanya saling bertanggung jawab dari orang yang bekerja sama tadi, syirkah tadi, yang bersyarikat yang bergabung dalam suatu usaha tadi, ya, ala qadri ma alaihima, sesuai dengan ukuran harta masing-masing. Jadi nisbah keuntungan. Wa hadza fi ghairi mudharabah. Nah, di penyusun di sini menyebut ini bukan dalam hal mudharabah. Karena mah mudharabah tadi apa? Mudharabah tadi modal dikasihkan disuruh dikelola dan dikelola dengan sepenuh amanah. Jangan pula nanti kadang memang ya, ini yang butuhnya dalam hal urusan sebenarnya keamanahan dan kejujuran. Jangan pula sebagai mengelola uang ada juga dikasih modal dia hambur-hamburkan. Nah, sesudah dia bilang gagal usaha kita. Tidak begitu. Kalau dia lalai, maka dia tetap memakan harta yang haram. Allah tahu. Kalau dia sudah maksimal berusaha, melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, ya, sudah standar, sudah benar, ya. Nah, ketika dia sudah ada merasa lemah dalam melakukan, dia harus berbicara dengan teman yang sebisnisnya, ini usaha kita kayaknya kurang maju. Mungkin-mungkin ada rugi, apa kita lanjutkan atau stop dulu, sehingga tidak terlalu banyak rugi. Mestinya ada keterbukaan-keterbukaan seperti itu. Ya, ini hal ini sangat sensitif ya, dan perlu kita ketahui bersama hal seperti ini. Merusak hubungan antara man'u dengan ustadz, antara lembaga dan lembaga. Ini hal-hal yang banyak terjadi dalam urusan dakwah, kadang-kadang merembet dari urusan bisnis. Ya. Maka oleh sebab itu, hati-hati ya ikhwah, ya, baik berbisnis, dengan apa saja dalam dakwah ini perlu antum ya, hati-hati. Baik. Kemudian kata beliau, walikulli minhuma fasqu 'aqdi syirka mata sya. Boleh, masing-masing kedua ini punya hak. Kalau sudah ingin tidak memutuskan kerjasama, ya tentu ada aturan-aturannya. Kalau tidak dilanjutkan, nah tentu ada nilai bagi tenaga yang telah dilakukan oleh kalau tadi syirk mudharabah, ya tentu. Kama tanfasikhu bimati ahadihima aw jununihima, atau bila salah seorang meninggal atau ada yang gila salah seorang dari mereka, atau maka syirka tadi berhenti bukan berarti begitu saja, tapi masing-masing mengambil haknya sesuai yang mengambil dibagi haknya diserahkan ahli warisnya. Ya, ini ayah kamu, kami pernah kerjasama dalam urusan dagang. Sekarang beliau sudah meninggal, maka kita akan lakukan pelaporan, ya, di audit, Nah, baru dibagi harta dikembalikan modalnya. Baik. Diberikan kepada ahli warisnya. Baik. Kecuali ahli warisnya ingin melanjutkan urusan tersebut. Baik. Pembahasan ini cukup panjang ya kan. Syekh Shalih Fauzan dalam Mulakhas Fiqhi beliau juga banyak membahas. Ya. Cukup panjang membahas kalau beliau bahas dengan contoh-contoh yang banyak beliau sebutkan. Bab yang ke-11. Ini bab yang ke-11 adalah membahas tentang al-ijarah. Sewa-menyewa. Nah, gitu. Sewa-menyewa. Sewa-menyewa. Jadi kalau syirkah tadi banyak contohnya itu banyak praktik. Pemainnya seseorang, pemainnya menjalankan taksi. Sopir dua orang menjalankan taksi. Dengan memberikan pemainnya dengan hasil pemainnya setiap setoran sehari itu pemainnya 200 ribu pemainnya atau ke 300 ribu. Nah mereka gantian mengoperasikan taksi ini tapi mereka syirkah. Nanti hasilnya mereka kumpulkan. Nah hasil pemainnya 500 ribu berarti diserahkan 300 ribu untuk sebagai setoran. 200 ribu mereka bagi berdua. Tergantung juga waktu. Oh. Ya, atau umpamanya bisa umpamanya 60% 40% juga. Oh, ini lebih lama nyetirnya. Umpamanya dari pagi, ini hanya dari sore malam saja lepas kerja dari kantor dia umpamanya. Nah, bisa tergantung bentuk kerjasamanya dan maka adakan sebaiknya. Sebenarnya kita katakan tadi akan lebih baiknya diwa kepada ustaz-ustaz yang telah banyak membahas masalah ini dan kita minta bantuan bagaimana dengan kerjasama kami ini ustaz. Bentuk begini, modal begini, ini bentuk kerjasama kami. Apakah sah nanti kalau seandainya di antara kami yang meninggal atau ada yang sakit gimana solusinya. Nah, itu biar aman. Dan itu dibuat surat perjanjian yang jelas, ya diketahui oleh ahli waris dan seterusnya. Itu lebih aman, ya kan? Baik. Sekarang bab yang ke-11 adalah masalah sewa menyewa. Di sini ada beberapa masalah yang dibahas. Pertama, masalah pertama adalah apa artinya sewa menyewa dan dalil membolehkan disyaratkannya sewa menyewa, ya. Mana ijarah ta'rifuha? Jadi definisi sewa, menyewa dan apa namanya maknanya definisinya ya. Di sini sebutkan mustaqatun minal ajri, yaitu dari pahala, dari upah, upah ya. Wahwal iwadu, ya, upah gaji, ya bisa arti gitu ya. Al ajr itu upah gaji. Maka itu dinamakan as-sawab, pahala itu upah, ya, ajran. Adapun secara definisi istilah fikih para ulama fikih secara syar'i adalah akdun ala manfaatin, yaitu perjanjian sewa menyewa dalam membeli manfaat. Dia membeli manfaat. Akdun yaitu berjanji tentang suatu manfaat mubaha yang dibolehkan. Ya, manfaatnya mubaha maklumah. Apa manfaatnya dan manfaat itu dibolehkan. Ya. Tu'khadhu syai'an fa syai'an, yang diambil ya secara berangsur-angsur. Nah, dengan masa yang lama, umpamanya ini mobil kamu sewa 3 hari. Seharinya sekian. Nah, itu jelas umpamanya. Yang disewa di sini manfaat. Manfaatnya digunakan bisa untuk transportasi kan gitu digunakan. Ya, yang untuk kegunaannya juga kegunaan yang lazim. Jangan mobil pribadi dijadikan sebagai angkot, bagian travel, enggak boleh. Nah, ini makanya di situ seperti mengerti kita dalam sewa menyewa ini. Jadi kalau dia sewa mobil pribadi untuk keperluan keluarganya enggak apa-apa. Nanti jangan dipinjam mobil pribadi lalu dijadikan sebagai travel. Nah, baik. Yaitu perjanjian atas manfaat yang boleh dan dimaklumi, ya, ketahui. Yang mana manfaat itu diambil secara berangsur-angsur, ya, dimati dalam masa tertentu. Masa tertentu, ya, min ainin dari benda, ya, dari satu saat, yang diketahui juga. Mobil, pokoknya, atau rumah yang disewa, pokoknya. Au musufatin fi zimmah, atau dicebutkan ciri-ciri dan bentuknya yang jelas dalam perjanjian itu. Sewa rumah, sewa mobil, sewa tempat kerja, sewa toko, ini kan sewa menyewa. Atau menyewa dalam pekerja, kamu bekerja dengan saya 2 hari ini, saya bayar sekian. Itu au ala amalin maklumin, pekerjaan yang jelas. Apa pekerjaannya? Oh, kamu gali sumur. Ya, dengan pula nanti setelah gali sumur disuruh pulang, apa namanya, masang atap rumah, dan beda. Atau kecuali umpamanya saya ini ada pekerjaan begini, ada gali sumur dan atap rumah. Nah, saya sewa kamu selama 2 hari ini mengerjakan pekerjaan ini. Nah, itu jelas pekerjaannya apa. Bi'awadin maklum, dan upahnya jelas. Jangan nanti saya kasih kamu gaji. Nanti saya kasih kamu. Tenang aja lah. Banyak juga kadang-kadang di antara kita seperti itu. Aman, ya. Pokoknya sesuai dengan upah orang-orang biasa lah. Kenapa sulit menyebut angka sih? Nah, oleh sebab itu nggak boleh. Sebab itu majhul. Dan nanti setelah selesai dibayar murah. Ya kan, kesal orang yang bekerja jadinya. Ya kan? Dan atau pekerjaannya harus jelas juga. Kadang-kadang gaji sudah diambil, kerja enggak selesai. Ah, yang pekerjaannya enggak benar. Nah, ini perlu jelas-jelas. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita bermualaf, memang kadang-kadang orang menganggap kita ini saklek banget sih. Nah, bukan masalah saklek, ini masalah zimmah, tanggung jawab kita. Dan kewajiban masing-masing, tanggung jawab masing-masing harus jelas. Ya. Ini kadang-kadang begitu. Ya. Yang menimbulkan, yang sering mengecewakan, kadang-kadang kita sewa untuk mengerjakan pekerjaan satu pekerjaan, pekerjaannya dilalai-lalaikan kalau per hari supaya harinya banyak. Ini banyak duduk, banyak bicara. Nah, ini enggak benar. Ya, dimanfaatkan oleh dia ketika disewa umpamanya 50 ribu per hari bekerja. Udah dia kerja santai. Ya, santai biar bisa dalam pekerjaannya selesai 2 hari, akhirnya jadi 4 hari. Nah, ini juga salah. Orang yang berbuat sini hartanya makan dengan haram bila dia tidak bekerja secara normal. Nah. Atau kalau diborongkan, ada yang curang juga. Ya kan? Kalau diborong dikerjakan asal-asalan, bahan yang tidak pas, dimainin semuanya. Nah, haula wala quwata illa billah. Nah, inilah pengalaman-pengalaman kita, ya kan? Bagi ustaz-ustaz, kadang-kadang karena ustaz-ustaz ini anggap orangnya baik, sering diperlakukan oleh para pemborong, dan ia melakukan kadang-kadang ikhwan juga. Ini yang aneh. Melakukan ikhwan-ikhwan yang katanya ikut ngaji segala macam, ya kita percaya, mudah-mudahan dia menghargai kita gitu. Tahu-tahu pekerjaan enggak selesai, uangnya ludes. Nah. Ini pengalaman-pengalaman ya. Jadi mah perlu di awal itu memang tegas-tegas. Sudah tegas-tegas aja tetap jadi penipuan. Nah, ini susah. Dalil disyariatkannya adalah yaitu di mana Allah SWT berfirman, "Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna." Jadi kalau kita menyewa penyusu untuk anak kita, dulu orang ini, jika wanita itu menyusui untuk kalian, maka berilah mereka upah. Upah, ya, upah. Jadi banyak yang diupah itu, manfaat, ya. Bisa nyewa kuda, mobil, rumah, sewa toko, dan macam-macam. Dan juga firman Allah SWT, "Qali ihdahuma ya abati sta'jirhu." Ini kisah Nabi Musa ketika melihat dua putri Nabi Syu'aib yang sedang beri minum gembalaannya. Kemudian setelah selesai beri minum, dua putri ini minta kepada ayah orang tua mereka untuk menyewa saja Nabi Musa itu. Karena orang tua atau Syu'aib ini atau Nabi Syu'aib ini sudah tua, jadi enggak bisa putrinya lah yang menggembala. Putrinya yang menggembala sehingga dua putrinya mengusulkan kepada ayahnya untuk disewa saja Nabi Musa. Inna khair mastajirta inna khair man istajarta al-qawiyul amin. Sehingga orang yang paling baik engkau sewa itu yang kuat lagi dipercaya. Kuat di sini artinya ahli, kuat secara tenaga. Kalau tenaga yang dibutuhkan, tenaganya. Ya, kalau ahli di sini diartikan ya keahliannya dan juga orang terpercaya. Ini dua nih. Disyarat untuk orang yang mau bekerja sama itu harus dua syarat nih. Ahli dia dalam pekerjaan yang mau kita sewa dan amanah dalam melakukannya. Memang kadang-kadang ahli dia tapi tidak sesuai dengan keahlian dikerjakan oleh dia. Dimainin lah, apalagi kalau borong-borongan gitu ya. Baik. Waqad sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar istajara rajulan, dan juga dalilnya lain adalah ya itu dalil tentang bolehnya menyewa. Jadi Nabi Musa disewa oleh Nabi Syuaib waktu itu diminta oleh putrinya. Baik. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah bersama Abu Bakar itu menyewa seseorang dari Bani Dail hadian khiritan, yang menunjukkan mereka berdua jalan menuju Madinah ketika berhijrah. Disewa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan datang al-wa'id liman yuwaffi al-ajir ujratahu, dan ancaman bagi orang yang telah mempekerjakan orang lain tetapi tidak dibayar upahnya dengan sempurna. Ini enggak boleh juga. Sebaliknya juga kalau orang yang dipekerjakan jangan sampai bekerja tidak amanah dan tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Nah. Ini doan, maka oleh sebab itu kurangnya berkah dalam kehidupan kita ini memang adalah sistem cara hidup kita yang salah sebenarnya ya. Rezeki yang diberikan Allah untuk kita sebenarnya cukup. Tapi cara kita mengambil rezeki yang diberikan Allah itu tidak dengan cara yang syar'i dan terjadi kezaliman, tipu-tipuan di dalamnya. Inilah yang membuat kadang-kadang rezeki yang kita diberi Allah kurang berkah. Ya, kurang berkah. Doa yang kita selalu lantunkan siang dan malam, ya, tidak didengar Allah karena memang kita selalu tidak luput dari makan hal-hal yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah mensucikan diri kita dan harta kita dari segala yang haram. Ya kana Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda. Qala Allah Ta'ala. Allah SWT berkata. Ini hadis qudsi ya. Salah satu ana khasmuhum. Ada tiga orang yang aku akan menjadi musuh mereka. Yaumal qiyamah pada hari kiamat. Disebutkan antara mereka. Rajulun istajara ajiran. Itu orang yang menyewa pekerja. Fastawfa minhu. Lalu pekerja tadi telah melaksanakan pekerjaan dengan baik. Walam yu'tihi ajrahu. Tapi tidak dibayar upahnya. Na'udzubillah. Dan ini ya ketika kami ya, dan ini ya banyak juga terjadi dialami oleh sebagian pekerja-pekerja kita di Saudi ya, dan yang melakukannya bukan orang Saudi sebenarnya, tapi orang pendatang di Saudi ya, mukimin juga menyewa dia atau orang mutajannis ya. Itu pernah kasus-kasus ini kita temukan. Ada yang dia antar ke bandara, nanti akan dikasih duitnya, upahnya sudah dititip sama supir taksi katanya. Sampai di bandara, si mas ini tidak dikasih dan upahnya oleh dia dan dia harus naik pesawat. Nah, dan bercerita banyaklah kasus-kasus seperti ini. Dan begitu zalimnya orang, begitu beraninya ya. Nah, maka efeknya dia tidak akan pernah merasa nyaman dalam keluarganya. Bayangkan, pasti dihantui oleh sekian lama orang bekerja lalu tidak dibayar. Ya, 2 tahun, 3 tahun. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "A'tul ajira," ya. Bayarlah upah pekerjamu, berikan upah pekerja itu, ya. "Ajrahu qabla ayajifa 'araquhu," sebelum keringatnya kering. Bayar itu upahnya. Itu begitu dianjurkan Rasulullah secepatnya dibayarkan upah kepada pekerja. Jangan kita lalai-lalaikan. Ya, jangan kita lalai-lalaikan ya, upah pekerja kita, dia butuh. Ya, kalau saatnya dia diberikan upahnya. Kemudian masalah yang kedua adalah syarat-syarat sewa-menyewa. Syarat sewa-menyewa ini yang pertama. La yasu illa man ja'izu. Man. Ja'izu tasarruf. Ya. Tidaklah sah kecuali orang yang boleh melakukan transaksi dan dia berakal, balig, merdeka dan rasyidan. Ya, rasyidan ini itu syarat dalam menggunakan harta, dia mengerti membelanjakan harta. Yang kedua adalah bahwa manfaat yang disewa itu maklumah, jelas manfaatnya apa. Ya. Jadi enggak boleh menyewakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sewakan mobil pada mobil ini sebetulnya rusak. ya itu enggak boleh. Li'anna manfaatahi al-maqudu 'alaiha, karena manfaat itu yang terjadinya transaksi atasnya. Pastarat al-ilm, maka disyaratkan ilmu dengan manfaat seperti baik, seperti jual beli. Apa manfaat yang disewa di sini? Ya. Kemudian yang ketiga adalah antakun al-ujratu ma'lumatan, dan juga upahnya jelas juga berapa. Ya, tenanglah nanti saya bayar. Ya, dengan ragu kamu enggak bisa begitu. Harus manfaat yang mau digunakan untuk apa? Disebutkan ini mobil gunanya untuk apa? Untuk pulang kampung sama saya. Jangan dipakai untuk sebagai kata kita untuk travel, ketika dia nyewa, rental, segala macamnya. Ya, jelas manfaatnya bagaimana yang diambil, kemudian upahnya berapa, dibayar, sewanya berapa. Lianna iwadun fi aqdin mu'awadatin. Jadi, karena ini adalah perjanjian transaksi yang saling menerima dan memberi. Maka wajib diketahui, ya, seperti harga barang ketika jual beli. Yang keempat adalah manfaatnya itu manfaatnya mudah, mubah. Ya, jangan ada orang nyewa senjata api untuk bunuh orang lain, untuk merampok, enggak boleh. Maka tidak bolehkan menyewakan ya sesuatu ala zina atau menyewa zina, enggak boleh. Ya, prostitusi atau nyanyi. Ya, ini kemarin ribut ya urusan nyanyi ini, sini enggak boleh. Para fuqaha tidak membolehkan untuk menyewa alat-alat lahu, alat-alat nyanyi, alat-alat musik, alat-alat yang menyalaikan orang dari melaksanakan tugas lahu, ya, permainan yang melalaikan. Dia boleh disewakan ini. Nah, barangkali ini termasuk nih PlayStation ya. Betapa banyak anak-anak kadang-kadang menghabiskan waktu di sana. Nah, barangkali diganti aja ya bagi yang punya bisnis PlayStation dengan hal yang lebih manfaat. Karena itu merusak generasi muda kita, ya. Kemudian kaunu manfaatu qabilatan lil istifa. Kemudian juga manfaatnya jelas bisa diambil. Jangan nanti disewakan sesuatu yang tidak bisa digunakan, ya. maka tidak boleh disewakan, tidak sah sesuatu yang ya ta'azzar istifa'ul manfaat manfaati minhu, yang tidak dapat diambil manfaat dari barang disewakan itu. Gitu. Seperti umpamanya disewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang butuh kepada untuk dilihat. Ya gitu. Menyewa orang buta, enggak disewakan orang buta sesuatu yang untuk menjaga sesuatu yang harusnya dilihat. Yang keenam adalah manfaat itu adalah milik orang yang menyewakan dan ma'zulan fiha dan dibolehkan. Ya an ijarah bai'un nafi', karena sewa menyewa itu menyewa menjual manfaat. Maka disyaratkan sesuatu seperti jual beli. Ya harus miliknya. Dengan pula dipinjam untuk disewakan kepada orang lain. Enggak benar ya. Kemudian juga masanya, berapa lamanya sewa ini? 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Nah, antaku dan muddatu ma'lumatan juga lama sewanya. Nah, ini kalau antum memiliki sewa menyewa, sewa rumah, apa harus ada perjanjian. Rumah disewa selama 5 tahun dengan harga sekian. Per tahunkah atau secara totalkah? Nah, umpamanya setiap tahunnya disewanya 5 juta, 5 kali 5, 25 juta umpamanya. Tapi di korting pak, 24 juta atau 20 juta saja. Nah, jadi rumah ini disewakan selama berapa? 24 juta. 20 juta. Selama 5 tahun. Nah, untuk dibuat toko boleh enggak? Didiamin atau gimana? Kalau rumah itu ada tokonya berarti boleh juga. Nah, ya, tergantung nanti kesepakatan. Ya. Kalau tempat tinggal itu digunakan untuk tempat tinggal. Jangan digunakan pula untuk tempat-tempat ya kadang-kadang disewa untuk suatu hal, digunakan untuk suatu hal. Itu sudah menyalahi kesepakatan. Masalah yang ketiga di sini adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan sewa-menyewa ini. Berhubungan dengan transaksi sewa-menyewa ini ada berapa hukum. Yang pertama, tidak boleh menyewa untuk melakukan amal-amal ibadah, amal-amal taqarrub. Ini memang khilaf para ulama menyewa ini, menyewa. Tapi jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Ya, sewa-menyewa. Menyewa orang untuk membaca Al-Quran di kuburan. Ya, menyewa orang untuk berdoa di rumah, menyewa orang untuk tahlilan, menyewa orang untuk berselawatan, ini tidak boleh. Ya, amal-amal ibadah ini tidak boleh disewa-sewakan. Ya, nah sebagian orang kadang-kadang ya ada sama'a namanya disewa orang. Nah, ini satu hal yang ya, dilarang oleh ulama, menyewa amal-amal ketaatan. Nah, setelah di sini bahkan disebutkan azan tidak boleh dia disewa haji, memberi fatwa qadhi, imam, dan mengajar Al-Quran. Nah, ini ada tafsirnya, pendisi para ulama. Kenapa? Karena mereka ini, kalau di dalam aturan Islam, itu tanggung jawab pemerintah dari kas negara mereka dapat itu. Qadi dari kas negara, pengajar, imam, muazzin, semuanya. Namun, para ulama menjelaskan hal ini. Jika negara tidak memberikan, lalu masyarakat memberikan wakaf infak ke masjid demi untuk honor muazzin, dan honor imam itu boleh. Ya, karena memang tidak ada diberikan oleh negara. Kalau muazzin tadi tidak mau menerima, ini lebih afdol bagi dia sebenarnya. Imam tadi enggak mau dibayar, ini lebih besar pahala bagi dia. Ini yang bagus. Tapi gimana kalau dia umpamanya tidak punya pekerjaan atau pekerjaan tidak mencukupi hasil keluarganya? Boleh enggak jika itu dari inisiatif masyarakat? Ya, sebagai ulama membolehkan hal itu karena hajatnya kepada itu. Ya, baik. Ini memang ada khilaf para ulama dalam masalah menyewa dan amal qurb ini. Tapi tafsirnya banyak para ulama menjelaskan hal ini. Yaitu seperti umpamanya menghajikan orang. Kalau tujuan mengambil upah, enggak boleh. Kalau sekedar untuk biaya dia berangkat haji dan sah hajinya berangkat. Nah, dan dia boleh seperti itu. Ya, tapi dia tak boleh mencari keuntungan dari badal haji. Nah, itu. Ini di antara penjelasan ulama lebih luas di sini. Karena dia merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, qurbah. Waju ayakhudha, dan boleh diambil dari mayakum bidzalika rizqan min baitil mal, yaitu yang dia lakukan hal itu dengan sebagai rezeki dari baitil mal muslimin, dari kas negara kaum muslimin, dari kas boleh. Tapi tadi kita jelaskan kalau negara itu tidak mempedulikan hal ini, nah ini juga harusnya menjadi suatu pemikiran bagi para pengambil kebijakan di negara ini, ya, terutama masjid-masjid yang masa besar sudah ada mungkin ya, seperti Istiqlal, masjid-masjid ya. Tapi kalau masjid-masjid yang tingkat kabupaten, ya Allahu a'lam ya, apakah ada dari pemdanya mengeluarkan, Allahu a'lam. Sebagian mungkin ada ya, sebagian ada. Baik. Tapi jangan sampai seseorang ini menjadi imam harapannya adalah materi semata. Jangan sampai karena akan mengurangi pahala karena suatu ibadah. Kalau dapat ya tidak itu menjadi dasar dia menjadi imam ya. Tapi dia mencari maunah sekadar untuk mendapatkan topang hidupnya tidak masalah. Ini di antara penjelasan para ulama dahulu. Alal mu'ajjir an yadfa'al 'ayna mu'ajjara lil mustajir. Nah, orang yang menyewakan tadi harus menyerahkan benda yang disewa itu kepada orang menyewa. Wa yumakkan min al-intifa'i dan memberikan izin untuk mengambil manfaat benda itu. Jangan ada yang di manfaat yang tidak terambil. Disewakan rumah, lalu ada kamar yang tidak boleh dipakai. Ya kan? Kecuali memang ada kesepakatan di awal. Kemudian wajib alal mustajir al-muhafadzah alal ain. Nah, orang yang menyewa harus menjaga. Oh, ini kan mobil rental disewa semacam terus di ogol-ogalan rusak. Tak boleh juga. Tetap antum berbuat zalim kalau antum lakukan dengan cara yang tidak hati-hati. Jadi wajib atas orang menyewa itu menjaga harta yang disewanya alal ain mustajarah. Wajib faal ujrah dan dia harus membayar upah indah hululiha. Sudah selesai dia. Sudah sampai waktu pembayaran harus dibayar. Yang ketiga, la yajuzu fasxul 'aqd lil ijarah min ahad tarafain illa bi ridhal akhar. Tidak boleh membatalkan urusan sewa menyewa tadi, perjanjian sewa menyewa itu kecuali dengan masing-masing kedua belah pihak menyetujuinya redha. Apabila meninggal salah seorang keduanya dan harta yang disewa itu masih di baki ya, masih ada, maka tidak batal perjanjian tadi sampai waktu penyewaannya. Pokoknya orang nyewakan rumah ya, bapaknya meninggal yang punya rumah itu. Maka kalau sudah sewa 1 tahun baru dihuni 3 bulan yang pemilik dan tetap bisa dilanjutkan sewa menyewanya gitu. Wa yakumu warisuhu maqamahu. Maka nanti yang bertanggung jawab setelah selesai penyewaan dikembalikan pada ahli warisnya. Jadi belum boleh dibagi harta warisan rumah tadi atau dijual sebelum rumah itu selesai di penyewaannya. Ya, selesai penyewaannya. Kecuali dengan kesepakatan yang menyewa, umpamanya disewakan rumah lain dia, itu tergantung kesepakatan lagi. Tapi secara paksa nggak bisa diambil. Tapi kalau umpamanya ahli warisnya sepakat, gimana bu, saya sewakan rumah lain karena rumah ini sudah mau dijual untuk dibagi ahli waris, umpamanya itu tergantung kesepakatan. Ingkapan tanfasahul ijarah ida talafatil ain al mu'jarah. Ya, nah apabila dan apanya batalnya sewa menyewa apabila harta yang disewa itu hancur rusak ya. Oh, in kata naf'u atau enggak bisa digunakan. Seperti nyewa kuda mati atau apa ya, sapi atau meninggal gitu, mati kan. Audar in hadaman atau rumah hancur. Nah, selesai sewa menyewanya itu. Ya. Nah, ini perkara muzara'ah wa musaqah. Masih ada waktu? Baik. Barangkali untuk materi itu sampai dulu, insyaAllah. Jumpa yang akan datang kita akan lanjutkan dalam muzara'ah wa musaqah. Yaitu masalah, yaitu pengelolaan lahan pertanian. Nah, atau boleh saja kita lanjutkan ini sedikit. Ya, biar enggak terlalu lama membahas kitab ini nanti. Bab yang ke-12 yaitu muzara'ah, musaqah. Sebetulnya ini proses kerjasama dalam mengolah lahan ya, mengolah lahan atau mengolah kebun. Jadi kalau dipahami muzara'ah ini adalah lahan yang belum diolah diserahkan kepada pengolah ima dengan menyerahkan kepada dia bibit atau dikasih bibit untuk diolah. Kalau musaqah, kalau kita lihat penjelasan ulama adalah kebun yang sudah ditanami atau yang belum ditanami juga kebun di sini. Kalau muzara'ah ke ladang, kalau kebun ini umpamanya dia punya kebun mangga ya, disuruh orang ngelolanya, nanti hasilnya setelah kalau berbuah dibagi berapa persen gitu. Nah, itu di antar penjelasan di sini dilihat. Apa mati muzara'ah adalah menyerahkan tanah kepada orang untuk mengelolanya. Untuk bahan pertanian, lahan pertanian serahkan kepada orang untuk bertani di sana. Ya, orang yang mengelolanya. Atau biji-bijian bagi orang untuk menanamnya. Wa yakumu 'alaihi bijuz'un ma'luman. Bijuni maklumin musya'in minat samaro. Nanti hasilnya apa? Dari hasil pertanian itu ada ketentuan yang maklum ya, sudah disebutkan berapa nanti umpamanya kalau padi ini berhasil umpamanya 1000 kuintal kita dibagi dua atau dibagi tiga, ya, sepertiga buat yang memiliki lahan, dua pertiga bagi yang mengelola. Itu tergantung kesepakatan. Nah, itu dibagi setelah selesai pembagian penanaman tadi. Nah, al-musaqqa adalah menyerahkan pohon ini yang ditanam atau yang maklum, yang ditanam sudah ditanam, ya. Adapun syajarin maghrusin maklum, lau thamaru ma'kul liman ya'malu alaihi bijuz'in musya'in ma'lumin minat thamarah. Arti menyerahkan. Dia sudah punya tanaman, tapi musaqqa ini artinya menyirami, kalau bahasa kita itu yang menyirami, mengelola kebun yang sudah jadi. Kalau tadi adalah memang lahannya masih mentah, lalu ditanami padi, ditanami lawija atau apa, nanti setelah panen dibagi satu kesepakatan. Nah, itu. Nah, kalau musaqqa ini adalah mengelola kebun ini. Dia punya kebun mangga, punya kebun apakah, punya sawit, disuruh ngelola, kamu kelola, kamu bersihkan, ya, kamu panen, nanti hasil setiap panen, pokoknya 50% buat kamu, 50% buat saya. Nah, itu. Nah, kemudian, hubungan antara muzara'ah musaqqa ini, apa hubungannya? Ya, muzara'ah taqa ala zar'il kalhubub. Yaitu, kalau muzara'ah itu dalam masalah pertanian, seperti hubub, ya. Jadi sebenarnya kalau di kita pertanian, tapi pengelolaan dalam masa tanam pokok seperti hubub ini, biji-bijian. Nah, itu istilah. Kalau musaqqa adalah taqa ala syajar, yaitu pohon, seperti kurma. Jadi intinya kalau kita kayaknya kalau muzara'ah itu mungkin gandum, padi, kentang, nah ini ya, artinya yang ditanam yang memang masa panennya mungkin lebih dekat gitulah ya, untuk membedakan antara musaqqa. Kalau musaqqa ini adalah kebun yang sudah tumbuh, yang sudah ditanami, itu disuruh untuk mengelolanya. Sini sebutkan contoh adalah kurma, batang kurma ya. Wa kulli minhuma li'amil juz' min, dari masing-masing baik musaqqa ataupun muzara'ah tadi, ya, istilahnya saja ini sebetulnya kalau kita kan bahasanya pengelolaan lahan, pengelolaan kebun ya. Nah, masing-masing baik dia bekerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian tertentu ataupun kebun. Nah, orang yang mempekerjakannya itu diberi hasil dari hasil pertanian itu dengan juz'un minal intaj, dari hasilnya. Apakah itu separoh, apakah itu 2/3, terserah. Ya. Hukumnya adalah boleh kedua-duanya disyariatkan, dibolehkan dalam agama. Yaitu adalah minal uqud, transaksi yang dibolehkan li hajatin nas ilaihima, karena ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Dimana diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW amala al-Khaibar, mempekerjakan penduduk Khaibar bi syatri ma yakhruju minha, yaitu separuh dari hasil bumi ya Khaibar itu, dari buah-buahan min samarin aw zar'in, dari hasil buah-buahan atau hasil pertanian, ya, gandum kah, kalau buah-buahan kurma, ya. Syarat-syaratnya adalah, yang pertama adalah ayyakuna aqiluhuma, ya, orang yang memiliki lahan dan yang pekerjanya itu orang yang bisa dipercaya dalam hal urusan bertransaksi. Tidak kecuali, tidak boleh hal ini tidak diboleh kecuali orang yang balig, merdeka dan mengerti, ya, dalam masalah mengelola hartanya, mengelola harta. Syarasyidun. Yang kedua adalah bahwa pohonnya jelas, ya. Ayyakuna syajara ma'luman fil ma'fil musaqqa, jelas, ya, berapa batang, berapa luasnya, ya kan? Nah, kemudian wal badru ma'luman fil muzara'ah, dan juga jelas berapa bijinya, berapa luas tanah yang dikelola, ya. Nah, berapa benihnya, yaitu harus jelas. Nah. Kemudian yang ketiga ayyakun lisyajari samarun ma'kul. Nah, kalau musaqqa dan pohonnya harus berbuah. Ya, harus berbuah, jangan ngelola pohon yang tidak berbuah. Nah, hasilnya gimana nanti? Suruh ngelola pohon jati. Nah, tentu nanti setelah saat panen telah ditebang. Nah, itu. Ayyakun al-amil juz' musya'in ma'lum, dan bagi yang dipekerjakan itu, orang yang mengelolanya mesti diberi ketentuan bagian yang jelas dari hasil dari pertanian itu. Dari hasil usahanya petani atau petani kebun itu, jelas. Umumnya kamu kelola bumi mangga ini nanti kalau panen adalah separuh dari hasil buat kamu, separuh buat saya. Begitu. Aw minal ghillah, dari keuntungannya atau hasil panennya. Seperti 1/3kah, 1/4kah atau lain sebagainya. Baik. Masalah aja hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah musaqqa dan muzara'ah ini, ya, ada berapa hukum di sini? Yaitu kewajiban pekerja tadi untuk mengerjakan pekerjaan yang dapat yu'adi ila salahil tamar, yaitu bagaimana supaya pohon tadi berbuah, dikelola dengan baik. Ya. Ini sudah 3 bulan enggak pernah dilihat, ya. Jangan lalai, betul-betul dia memang mengelola dengan benar. Ya, min harthin, daripada membersihkannya, memberi memupuk dan seterusnya, dari memberi, menyiramnya, wasyqin wa nazafatin, membersihkannya, wasyanatin, menjaganya, ya. Itu dari hama, wa talaqihin nakhal, kalau dia perlu nakhil dikawinkan, wa tajbi fi simar, atau dikeringkan buahnya dan lain sebagainya. Nah, dia benar-benar dikelola oleh dia kebun itu. Ya, dia harus amanah. Kemudian orang yang memiliki lahan, ya, sahibul amal, ala sahibul ardh, al amal ala ma kulli ma yahfazul asl. Nah, tanggung jawab orang pemilik lahan harus melakukan hal-hal yang menjadi pokok dasar. Ya. Ya, seperti apa? Harus adanya sumur. Nah, tersedia sumur kalau untuk disiram. Nah, kemudian apa? Tawfir miyah, tersedianya air. Wa iqamatul jiran, adanya pagar. Ya, pagar umpamanya batasnya. Wa jalbul alat, mendatangkan alat-alat yang dibutuhkan. Wa dan juga atau apa namanya? Penyiraman air segala macamnya. Nah, itu disediakan oleh yang memiliki lahan di sini. Yang ketiga, yang bikul amil hissatu bi zuhuri tsamar, dan orang yang bekerja itu harus jelas memiliki hasil panen yang jelas ketika sudah panen, ya, bagian yang tertentu dari setelah panen. Yang keempat adalah likulli aqidin fasq, dan dari yang bekerja sama tadi, yang baik yang memiliki lahan atau yang mempekerjakan lahan, ya, boleh saja memutuskan hubungan kerjanya atau perjanjiannya kapan saja, karena keduanya aqdun jaiz ghairu lazim, karena ini adalah perjanjian yang dibolehkan, tidak mengikat. Jika perjanjian dibatalkan dan buah sudah mulai muncul, maka pahwa baina aqidain ala masyarata. Maka kalau sudah saat membatalkan perjanjian itu sudah dibatalkan, tapi buahnya sudah muncul, maka dari dua orang yang bekerja sama tadi, yang pemilik lahan dan yang pengelola lahannya, itu harus sesuai yang telah diberi syarat tadi. Pokoknya dapat sepertiga dari hasil panennya. Ya. Jika pekerja yang membatalkan perjanjian itu sebelum keluar hasilnya, belum panen, belum tumbuh, belum ada buahnya, wala syai alahu, ya warsa, dia tidak dapat apa-apa, karena dia yang membatalkan, pekerja tadi yang mengelolanya yang membatalkan. Li'anu radiya bi isqati haqqi, karena dia yang memilih untuk tidak mendapatkan haknya. Seperti orang bekerja al-mudharabah, seperti juga mudharabah. Kalau dia membatalkan dan bawa hasil, ya enggak dapat apa-apa dia. Ya. Ini kadang-kadang kita sudah kasih modal, dikasih ini, tahu dia berhenti di jalan, enggak dikelola oleh dia. Ya, udah. Dia enggak habis di situ dah. Ya. Amma idza fasakha rabbul mal. Nah, tapi kalau yang memiliki modal, yang memiliki lahan, sebelum buah berbuah umpamanya, dia pengen jual, harga tanahnya naik umpamanya, dan ini sudah kadung dikelola oleh orang, kebun ini, gimana ini? Nah, wabada syuruh fil amal, dan itu sudah dikelola oleh orang yang mengelolanya. Fil amil ajruhu amalihi, falil amil ujratu amalihi. Nah, yang memiliki lahan harus membayar tenaga yang telah dikeluarkan, yang telah disumbangkan, yang telah dikorbankan oleh pekerjanya. Nah, itu. Kalau pemilik lahan tadi harus mengganti tenaganya. Ya. Yang kelima, law saqahu aw zara'u fi muddatin takmulu fiha thamara ghaliban. Jika terjadi perjanjian, ya, mengelola kebun atau pertanian tadi, sawah tadi, ya, itu dalam masa yang secara umum itu sudah panen, secara umum sudah panen. Falam tahmil tilka sana. Tetapi tahun ini enggak ada buah. Mangga setelah dikelola enggak buah, enggak ada yang bagus, rusak semua, ada hama atau macam padi umpamanya, tidak jadi berhasil. Falasyai alil amil, orang yang mengelola enggak dapat apa-apa juga. Ya, orang yang mengelola juga tidak dapat apa-apa. Semuanya merugi, orang yang pemilik lahan juga tidak dapat apa-apa. Nah, itulah penjelasan ringkas tentang masalah muzara'ah musaqah, pengelolaan kerjasama dalam mengelola lahan. Ya, pengelolaan ini ada dua bentuk. Jika dia kerjanya mengelola lahan yang sudah jadi, nah itu musaqah, melanjutkan disebut musaqah. Kalau mulai dari nol, seperti pertanian padi, dimulai kebun bawang segala macamnya, ataupun kentang, jagung, itu disebut muzara'ah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan di Q&A untuk dibacakan. Baik, tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Apaan pertanyaan di kolom QA tidak ada Ustaz? Baik. Ini ada pertanyaan masuk. Kalau kita beli motor bekas, pajaknya mati berapa kali kita mau hidupin pajaknya, harus bayar pajak disertai dendanya. Nah, ada denda ini apakah boleh kita bayar Ustaz? Denda ini apakah boleh kita bayar Ustaz? Ya, sebetulnya kan denda ini termasuk riba ya. Hal ini ya kalau terpaksa harus apa lagi? Nah, itu sebetulnya. Dan kalau mau aman ya cari yang tidak ada denda. Gitu. Ya. Jangan beli hal-hal yang bau dan riba, itu boleh selamatnya. Kalau tidak, itu sebenarnya solusinya ya, untuk memiliki motor tadi. Ya. Kalau wanita bekerja untuk menghina tangan itu gimana Ustaz? Ya, sewa-menyewa namanya, upah. Halal apa enggak? Karena kan kadang ada wanita yang menampakkan di hadapan laki-laki bukan mahram. Ya, itu bersama juga ketika menjual baju-baju yang muka aurat, dan kita kan berharap orang itu gantung orang menggunakan, sama ada menggunakan juga pisau, ya kadang-kadang digunakan untuk berkelahi, nah, itu daging hal. Kita adalah melakukan hal yang boleh. Adapun orang yang melakukan, tapi kalau kita tahu orang ini adalah orang yang memang biasa buka aurat, akan lebih baik tidak tahun dengan ia. Tapi kalau kita tidak tahu kondisi orangnya, ya tidak akan mungkin setiap orang ditanya, kadang-kadang sensi juga kan semacam. Tapi kalau kita dalam persangka yang apa namanya galibuzon, ya persangka kita yang lebih kuat, orang ini yang perlihatkan auratnya kepada orang lain akan lebih aulanya tidak bertaut dengan hal itu. Tapi asasnya boleh saja, dan karena itu tergantung tanggung jawab pribadi orang yang tadi hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita bahas kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma bihamdika, syadu ala anta astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.